dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya adalah dalil-dalil indrawi yang bisa kita indra, yang dengan panca indra kita, kita bisa meyakini akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allahnya itu ada. Makanya beliau sebutkan di sini dengan judul Kitabullahi Al-Mastur, Kitab Allah Subhanahu wa taala yang tersurat, yang akan membahas tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kepada kita disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membenarkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala melalui ayatnya. Kita indra dia dengan melihatnya, kita baca dia, dan juga tentunya kita dengar. Wa kitabullahi al-manzur, dan kitab Allah Subhanahu wa taala yang terlihat, akan dibahas di sana salah satu di antara cara kita menambah iman. Salah satu di antara cara menambah iman adalah melihat kepada megahnya, agungnya, dahsyatnya ciptaan Allah. Atadabburu fi khalqillah, mentadabburi, memikirkan, merenungkan akan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang maha dahsyat. Dan cara memahaminya, jika makhluknya saja demikian, ciptaannya saja sedahsyat ini, maka bagaimana kemudian dengan penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Untuk ikhwah fillah rahimakumullah atau al-musyahidun al-kiram yang memiliki terjemahannya ada di halaman 25, dan yang mungkin mengikuti dengan mendownload PDF-nya dalam bahasa Arab ada di halaman 27. Kata beliau, faslun kitabullahi al-mastur wa kitabullahi al-manzur. Kitab Allah Subhanahu wa taala yang tersurat dan kitab Allah Subhanahu wa taala yang terlihat. Ar-Rabb Ta'ala yad'u 'ibadahu fil Qur'an ila ma'rifatihi min tariqain. Ar-Rabb, Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang Maha memelihara, yad'u 'ibadahu fil Qur'an, menyeru hambanya di dalam Al-Qur'anul Karim, ila ma'rifatihi, agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bahasan inti dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menyeru hambanya dalam Al-Qur'an agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan seruan itu agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dua jalan. Nah ini. Untuk siapapun di antara kita yang ingin mengenal Tuhannya, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, ini caranya. Ada dua jalan. Karena kalau orang sudah kemudian mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dia pasti mengagungkannya. Dia pasti mempersembahkan amal ibadahnya hanya kepadanya Allah. Kalau orang dia kenal. Tentunya di antara cara mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan asma dan sifatnya. Tapi beliau tidak bahas itu. Bahasan beliau lebih umum lagi. Allah Subhanahu wa taala menyeru hambanya di dalam Al-Qur'an agar hamba atau kita semuanya para hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dua jalan. Ahaduhuma an-nadharu fi maf'ulatihi wa tsani at-tafakkuru fi ayatihi wa tadabburuha. Yang pertama, melihat kepada maf'ulatih, yaitu hasil-hasil perbuatan Allah, Allah menyuruh hambanya di dalam Al-Quran agar para hamba, semua kita mengenal Allah dengan dua jalan. Satu, melihat kepada hasil-hasil perbuatannya. Apa? Ciptaannya. Semua alam semesta. Langit, bulan, bintang, matahari, perputaran siang dan malam, kita, makhluk-makhluk yang lain. Cara mengenal Allah Subhanahu wa taala, satu kata beliau, an-nadharu fi maf'ulati, melihat kepada hasil-hasil perbuatan Allah. Apa? Ciptaannya. Makanya tadi disebutkan di awal sebagai prolog bahwasanya cara memahami ketika kita sudah mentadaburi agungnya, megahnya, dahsyatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, jika ciptaannya saja seperti ini megahnya, dahsyatnya, agungnya, agung dalam makna betul-betul besar ya, bumi ini, langit itu, bulan, matahari, luasnya lautan, dan lain-lain. Jika makhluknya saja sedahsyat, sehebat, seluar biasa ini, maka bagaimana dengan yang menciptakannya? Begitulah cara memahami. Wasani atafakkuru fi ayatihi wa tadabburuha, memikirkan, mentadaburi, menyelami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran maksudnya. Jadi siapapun di antara kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat bagaimana ciptaannya. Siapapun di antara kita yang ingin kemudian mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, selami, pahami, renungi, fikirkan. Apa itu? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Qur'aniyah, yang ada dalam Al-Quran. فَتِلْكَ آيَاتُهُ الْمَشْهُودَةُ وَهَذِهِ آيَاتُهُ الْمَسْمُعَةُ مَعْقُولَةُ. Maka poin yang pertama itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa kita saksikan. Yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa kita saksikan. Dahsyatnya ciptaan, megahnya ciptaan, agungnya ciptaan, luar biasanya ciptaan, menunjukkan agungnya Sang Pencipta. Wa hadhi ayatul masmu'ah ma'qulah, dan yang kedua ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala al-masmu'ah, yang terdengar. Maksudnya apa? Yang tertulis dalam Al-Qur'anul Karim. Al-ma'qulah, yang dipahami. Walaupun tentunya dalam bahasan tafsir ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang difahami oleh semua orang. Mungkin bisa jadi kalau kita ingin maksudkan perkataan beliau di sini, poin itu, semua orang faham. Walaupun cuma baca terjemahan misalnya, dengan bahasa masing-masing, semua orang faham akan penafsiran ayat Al-Quran. Apa itu? Berkaitan dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Anda bisa bahasa Arab, atau Anda orang Arab, atau Anda tidak bisa bahasa Arab, baca Al-Quran, kemudian baca terjemahannya. Kalau sudah masuk pada ayat-ayat yang menyebutkan akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ciptaannya, semua kita ngerti. Dua, ada tafsir Al-Quranul Karim, dan ini semua perkataan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan ada tafsir Al-Quran yang dipahami oleh orang Arab, karena itu bahasa mereka. Artinya mereka begitu baca, mereka langsung faham. Tiga, ada tafsir Al-Quran yang dipahami oleh hanya para ulama. Tapi kan dipahami. Dari para ulama kemudian kita belajar. Tiga, ada tafsir Al-Quran yang difahami hanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh mudah kata para ulama al-ayat al-muqatta'ah fi awalis surah. Ayat-ayat dengan huruf-huruf hijaiyah yang terputus-putus di awal-awal surah. Ya. Tentunya yakni banyak perkataan para ulama seputar itu. Di antaranya hanya Allah yang mengerti maknanya. Tapi dia bermakna. Tapi cuma Allah yang tahu, karena Nabi Muhammad pun tidak menafsirkannya alif lam mim alif lam ra yasin taha dan lain sebagainya. Nah, yang kita ingin bicarakan ini mungkin aja ya, ini pemahaman saya. Yang dimaksud oleh beliau al-masmu'ah al-ma'kula, dan yang kedua ini cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mentadabburi, mentafakkuri, memikirkan dan menyelami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdengar tertulis dalam Al-Qur'an, al-ma'kulah yang difahami. Karena siapapun di antara kita bisa faham. Katakanlah kita tidak bisa bahasa Arab, walaupun cuma dari terjemahan. Ketika masuk firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan keagungannya, keesaannya, kita tahu. Kita ngerti maknanya. Wallahu a'lam bissawab. Kata beliau, "Fannaul awal kaqawlihi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخرها قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Maka macam yang pertama, melihat kepada hasil-hasil perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin kenal Allah, itu ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, selanjutnya dan selanjutnya, ayatnya panjang. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beragam. Bukan selanjutnya tentunya, tapi ini ayat yang lain. Ali Imran ayat 190. Bahwasanya barang siapa di antara kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, jalan yang pertama melihat kepada hasil dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu ada di ayat-ayatnya. Disebutkan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim yang kemudian kita bisa melihat di alam nyatanya. Apa itu? Penciptaan langit dan bumi. Gak perlu kita bahas lah ya, bagaimana megahnya, agungnya ciptaan langit dan bumi ini. Pergantian malam dan siang, siapa yang bisa melakukan? Berputarnya siang dan malam. Kita berbicara yang normal ya. Walaupun mungkin di sebagian negara, di saat-saat seperti ini misalnya, ada yang siangnya lebih lama, ada yang malamnya lebih lama. Tapi kan berputar 24 jam siang dan malam. Walaupun untuk kutub utara dan mungkin selatan, siangnya 6 bulan, malamnya 6 bulan. Tapi kan berputar. Berputarnya siang dan malam. Dan kemudian kapal yang berlayar di lautan dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Dan tanda-tanda yang lain disebutkan di ayat itu. Kapal itu kan dari besi ya, dari besi. Kita berbicara yang sekarang aja nih. Ada kapal pesiar itu yang bertingkat-tingkat tuh Fit, berapa tuh Fit? Ada yang tinggi banget. Berlayar dia. Besi ngapung dia. Tentunya berdasarkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala juga karuniakan kepada para insinyur itu. Inventor pertama itu tentang kapal. Sejak zaman dulu kan, zaman Nabi Nuh udah ada kapal. tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lihat. Kemudian firman Allah dalam surah Ali Imran 190, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, ulil albab. Jadi pemirsa, terkadang sebagian orang itu kita ingin katakan bodoh, ya dia bertitel ya. Kita ingin katakan dia bodoh, ya titelnya berjejer di sebelum dan di setelah namanya. Tapi gak percaya Tuhan, aneh juga itu. Karena dia hukum asalnya berakal, tapi akalnya tidak dia gunakan untuk mentadaburi, untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Agungnya ciptaan menunjukkan agungnya Sang Pencipta, kan gitu. Karena tidak mungkin sesuatu itu, satu, menciptakan dirinya sendiri. Karena tidak mungkin sesuatu itu, dua, ada begitu saja tiba-tiba. Dan itu di antara dalil akli, dalil secara akal, dalil secara logika adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya nih semuanya ikut Zoom, berapa orang tuh? Misalnya aja nih pandemi selesai gitu ya, alhamdulillah ya. Udah hampir setahun ini. Dua hari lagi setahun. Besok tanggal berapa? 28 ya. Ya, Maret setahun. Jangan ada bahaulan COVID ya, bahaulan COVID ya. Gak ada kerjaan. Misalnya, dan juga yang nonton nih, amin ya, yang nonton nih di Instagram, kita umroh bareng-bareng, amin. Tentunya ketika saya ngomong gini, saya tour guide-nya dong, tour leader-nya. Begitu sampai di Madinah, di depan Masjid Nabawi, atau sampai ke Mekah, di depan Masjidil Haram, saya stop Anda semuanya. Saya berikan satu pemaparan, Bapak Ibu, asal Bapak Ibu tahu ya, ini Masjid Nabawi menciptakan dirinya sendiri. Wahai, apa yang ada di benak Anda? Yang ada di benak Anda adalah bahwasanya, waduh, kita salah travel nih. Begini anunya, tour leadernya. Anda langsung nggak percaya kan, saya ngomong kayak gitu? Atau lebih parah lagi, Bapak Ibu, jemaah umroh sekalian, Kal Tour and Travel, suatu saat mungkin dia, kita bikin foundation aja belum ada. Ini asal Bapak Ibu tahu ya, Masjid Nabawi ini ada begitu saja waktu itu, ada begitu saja. Anda makin yakin, waduh, sudah salah travel, tour leadernya begini. Wah, di sisa perjalanan saya nggak mau ikut sama Ustaz ini. Kenapa? Anda langsung menolak masjid dengan kemegahan seperti itu. Kemudian menciptakan dirinya sendiri. Atau, ting, ada begitu saja. Anda langsung menolak. Itu baru bicara Masjid Nabawi yang megah ya. Kalau kita bicara musola kecil aja juga Anda pasti nolak kan? Ada tukang di sana yang membangunnya dengan semua material yang sudah disiapkan untuknya. Yang kecil-kecil saja, kita katakan kecil karena perbandingannya alam semesta. Yang kecil-kecil saja, Anda tidak percaya bahwasanya sesuatu itu ada begitu saja, sesuatu itu menciptakannya sendiri, dan Anda mengatakan enggak ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dengan begitu rapinya. Dan katanya juga kaedahnya Pit, semuanya tercipta ini karena berdasarkan dulu disebutkan dengan istilah Big Bang ya. Ada ledakan yang besar kala itu. Ada ledakan yang besar kala itu, kemudian terciptalah segala sesuatu. Ini untuk orang-orang ateis ya. Ledakan besar bikin alam semesta rapi. Sini Pak. Apa? Saya kasih petasan 5 deh. Petasan cabai aja. Petasan cabai. tapi cabai yang gede. Petasan cabai kecil deh, segini deh, tapi 5. Saya nyalain, pegang. Apa enggak hancur tangan Anda? Baru petasan cabai itu. Maksudnya, ledakan itu bikin hancur. Dari mana ledakan kemudian bikin rapi? Tapi yang ngomong kadang-kadang bertitel ya, bingung juga kita. Lalu kemudian akalnya kemana itu? Saya pernah lihat ya, sosial eksperimen tentang memperlihatkan kepada orang-orang yang tidak percaya Tuhan ini di depan mata mereka bagaimana penciptaan tersebut. Diwawancari Pit sama orang ini, Pit. Apa enggak percaya Tuhan? Ah, saya don't believe in God. Oh, saya enggak percaya Tuhan. Ya. Dikasih sama orang ini buku, majalah. Isinya gambar, tulisan, warna-warni, iklan, bla bla bla. Silakan Pak, tolong dibuka Pak, dilepet-lepet. Apakah Bapak mengatakan, apakah Bapak meyakini bahwasanya majalah ini menciptakan dirinya sendiri atau dia ada begitu saja? Buktinya tadi saya aja kasihkan ke Anda loh. Semuanya terdiam. Ya, siapa yang percaya dengan serapi itu editan gambarnya, tulisannya, iklannya? Ada yang bikin dengan semua keberagaman warnanya, tata letak setting indah pokoknya hasil majalahnya misalnya. Ada desainer-desainer di balik itu. Kemudian ada alat yang mencetaknya. Dan sekarang saya kasihkan ke Anda. Ada proses semuanya hingga sampai ke tangan Anda. Anda katakan kemudian tidak ada pencipta. Nggak ada yang bikin. Dan kita berbicara alam semesta. Semuanya terdiam. Nggak bisa jawab. Jadi simpel sebenarnya. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Kemudian. Wahuwa kathun fil Qur'an. Dan yang demikian, ayat-ayat yang menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada ciptaannya itu banyak dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian, wasani, yang kedua, bentuk atau cara mengenal Allah Subhanahu wa taala yang kedua yaitu dengan mentadabburi, mentafakkuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, merenungi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa 82 Al-Mu'minun 68 dan Sad 29. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, beberapa firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Di antara ayat-ayat menunjukkan kepada kita cara yang kedua mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dengan mentadabburi yakni ayat Allah Subhanahu wa taala, merenungi. Allah Subhanahu wa taala berfirman afala yatadabbaruna al-Qur'an. Allah juga berfirman afalam yatadabbarul qaul. Allah juga berfirman kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Dalam surah An-Nisa ayat 82 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah maka tidakkah mereka menghayati, mendalami, mentadabburi Al-Qur'an? Pertanyaan tentunya pengingkaran ya, Allah enggak pengen tahu, maksudnya kamu enggak tadabburi. Kamu enggak tafakkuri. Kamu tidak merenungi, menyelami isi Al-Qur'an. Kasarnya, jika kamu menyelaminya, merenunginya, tanda-tanda kebesaran Allah SWT begitu banyak. Ya dalam ciptaannya yang bisa kita lihat, ya dalam firman-Nya yang begitu indah, yang bisa kita dengar dan kita baca. Hukum syariat yang begitu rapi. Hukum syariat yang begitu rapi. Di antara dalil syar'i. Dalil, kalau tadi kan dalil, ada dalil indrawi, ada dalil akli, logika, dalil syar'i. Semua kitab suci. Dan yang keras tentang Al-Quran Al-Karim. Hukum yang ada, yang Allah SWT buat untuk kita, itu di antara dalil ada yang membuat. Sempurna, rapi. Walaupun tentunya rata-rata global. Tapi kemudian detailnya dari Nabi kita Muhammad SAW, ujian untuk kita mau taat sama Nabi Muhammad atau tidak. Karena rata-rata dalam Al-Quran hanya perintah global. Detailnya ada pada sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Ujian untuk kita mau taat atau tidak pada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kayak kemarin misalnya, seseorang bertanya berkaitan dengan, bukan bertanya, lebih kepada pernyataan bahwasanya dia tidak dapatkan, ini Pit tentang musik Pit, dia tidak dapatkan ayat yang jelas larangan nyanyian, larangan musik dan alat-alatnya. Maka jawaban kita simpel, kalau bapak sholat, bapak tahu tata cara sholat dari mana? Dan dirikanlah sholat. Dari mana Anda tahu sedetail yang kita lakukan sekarang? Takbiratul ihram begini sampai salam itu di Quran gak ada. Detail keterangannya dari sabda Nabi Muhammad SAW. Jangankan detail dari takbiratul ihram sampai salam, jumlah rakaat gak ada di Quran. Karena ia global. Lahwal hadis, pembicaraan yang sia-sia yang ada di Luqman ayat 6, keterangannya ada di sabda-sabda Nabi Muhammad. Apa artinya? Apa maksudnya? Ya. Di antaranya adalah nyanyian dan tentu juga alat-alat musik. Kita sudah bahas di sirah, kalau enggak salah. Kita bahas ayat itu di sirah bahkan. Karena di antara cara mereka untuk menghalangi orang untuk mendengarkan Nabi Muhammad SAW berdakwah, setiap kali mereka dapatkan ada orang tertarik dengan dakwah Nabi Muhammad, mereka ambil, mereka giring, mereka bawa ke seorang budak penyanyi. Kenapa ayat itu turun? Ini salah satu di antara sebabnya. Penyanyi dikatakan kepada orang ini oleh orang-orang kafir Quraisy, kepada dibawa, mereka katakan kepada si penyanyi, berikan dia makan, berikan dia minum, waghannih, dan berikan kepada dia nyanyian. Apa tujuannya? Agar dia berpaling dari firman Allah yang dibaca Nabi Muhammad. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afalam yatadabbarul qaul, maka tidakkah mereka menghayati firman Allah, maksudnya dihayati, ditadaburi, direnungi. Contohnya yang tadi itu, salah satunya saja itu sih, rapihnya hukum-hukum Allah Subhanahu, hukum dalam syariat Islam ini. Sempurna dan rapihnya semua tatanannya itu menunjukkan ada Allah Subhanahu wa taala yang berikannya kepada kita. Dalam surah Sad 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Ada dua faedah saya ingin sebutkan terlepas dari yang disampaikan oleh imam. Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu penuh tiga faedah. Kitabun Al-Quran anzalnahu, kami turunkan kepadamu, mubarakun, penuh berkah atau diberkahi, liyadabbaru ayatihi, agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Sepotong ayat sependek ini saja, wah, akidah semua isinya ini. Satu, Allah memiliki sifat ulu. Sifat ulu Allah, sifat tingginya Allah itu ada dua. Ulu zat, ulu sifat. Zat Allahnya tinggi di atas semua makhluknya. Dua, sifat Allah tinggi, tidak ada makhluk pun yang bisa menandinginya. Di antara dalil tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya, Allahnya zatnya tinggi, kitabun anzalnahu ilaika, kitab Al-Quran kami turunkan kepadamu. Turun dari mana Bapak Ibu? Dari atas ke bawah. Akidah, prinsip. Mubarakun, penuh berkah, maksudnya diberkahi. Di antara amal yang diberkahi, membaca Al-Quran, karena ia adalah diberkahi, penuh dengan berkah. Jadi kita boleh bertabarruk mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran. Kan Allah huwal mutabarik, Allah yang Maha memberikan berkah, dan hak Allah untuk memberkahi banyak hal, waktu tertentu, tempat tertentu, orang tertentu, benda tertentu, amal tertentu. Dan rata-rata amal saleh diberkahi, di antaranya baca Quran. Yang terinstal di handphone Anda, baca. Mushaf yang ada di rumah Anda, baca. Yang ada di mobil Anda, baca. Dia bukan cuma penghias. Dengan membacanya, Anda mendapatkan berkah kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Dan di antara nasihat yang sering ulun sampaikan ya, untuk diri ulun pribadi tentunya dan juga untuk yang lain. Orang kalau misalnya pertama kali hijrah, terkadang mereka bertanya, apa yang harus saya lakukan pertama kali? Simpel, lakukan dua hal berikut ini. Perbaiki hubungan Anda dengan Allah, salat. Perbaiki hubungan Anda dengan kitabullah, baca Quran. Sudah, sama manusia, orang tua nomor satu. Siapapun di antara kita yang mungkin baru hijrah, sudah sampai tujuan nih, atau yang di perjalanan nih, Ustaz, saya mulai dari mana? Perbaiki hubungan Anda dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Salat. Sudah kitabnya baca. Sudah perbaiki sama orang tua hubungannya. Tiga poin simpel pertama kali. Sisanya ngikut tuh. Lakukan perintah, tinggalkan larangan. Berbuat baik kepada orang, jangan sampai menzalimi. Dan banyak hal. Cari rezeki yang halal, tinggalkan yang haram. Banyak hal kalau kita bahas, tapi tahap awal ya itu tadi. Wallahu alam bissawab. Kemudian, wa huwa katsirun aidan, dan yang demikian juga dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala, yakni begitu banyak. Fa ammal maf'ulat fa innaha dallatun 'ala al-af'al wal af'alu dallatun 'ala as-sifat. فإن المفعول يدل على فاعل فعله وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة. فأما المفعولات maka atau sedangkan maf'ulat, hasil-hasil perbuatan Allah, terjemahan mudahnya semua ciptaan Allah. Fa inna hadanatun 'alal af'al, maka ia menunjukkan akan perbuatan-perbuatan Allah. Wal af'alu dallatun 'ala sifat, dan perbuatan-perbuatan tersebut menunjukkan kepada sifat, sifat Allah. فَإِنَّ الْمَفْعُولَ يَدُلُّ عَلَى فَاِلِ فِعْلِهِ, karena sesungguhnya objek menunjukkan adanya subjek yang melakukan perbuatan tersebut. Hasil dari ciptaan menunjukkan sang pencipta. Mudah memikirkannya seperti itu, memahaminya seperti itu. وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ وُجُودَهُ وَقُدْرَتَهُ وَمَشِئَتَهُ وَعِلْمَ, dan yang demikian hasil perbuatan menunjukkan sebuah perbuatan dari yang melakukan atau yang membuat, pencipta. Di saat yang sama ia menunjukkan sifat si pembuat atau pencipta. Nah, rentetan kayak gini nih, ini mengharuskan untuk si pembuat dan si pencipta ada pembuatnya ada dong. Eksistensi ciptaan menunjukkan sang pencipta, menunjukkan sifat sang pencipta, dan mengharuskan ada, dan mengharuskan penciptanya satu, ada memang, eksis. Lawang dia yang melakukan perbuatan tersebut kok. Penciptanya berarti ada, lawang ciptaannya ada. Wa kudratahu, mampu. Wa masyiatahu, dan kemauannya. Wa ilmahu, dan ilmunya. Ini keharusan yang ada pada si pelaku. Dan kita berbicara hasil dari perbuatan Allah, yaitu makhluknya, ciptaannya, menunjukkan perbuatan Allah, menunjukkan Allahnya, menunjukkan sifat-sifat Allahnya. Nah, mengharuskan Allahnya ada, Allahnya mampu untuk mencipta itu semua, Allahnya mau untuk menciptakan itu semua, dan Allah tahu, Allah kemudian menciptakan itu semua. Listihalati suduril fi'lil ikhtiyari min ma'dum, karena mustahil adanya sebuah perbuatan yang sifatnya itu pilihan muncul dari sesuatu yang tidak ada. Karena mustahilnya adanya satu perbuatan yang sifatnya pilihan dari yang tidak ada, enggak mungkin dong. Au mawjud la qudrata lahu, atau ada tapi dia enggak punya kemampuan. Au hayat, atau ada tapi dia enggak hidup. Wala ilma wala irada, atau ada tapi dia enggak punya ilmu, ada tapi dia tidak punya kemauan. Itu mustahil. Jadi adanya ciptaan menunjukkan sebuah perbuatan dari yang menciptakan. Yang kita bicarakan alam semesta menunjukkan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mengharuskan Allahnya ada, Allahnya mampu, Allahnya mau, Allahnya berilmu. Karena mustahil munculnya satu perbuatan yang sifatnya itu pilihan tapi dari yang tidak ada. Kayak ini aja nih misalnya Anda, atau contoh yang tadi, semua kita akan menolak dong. Pit, ini gelas pit warnanya hitam bla bla bla. Siapa tahu penciptanya? Enggak tahu, ada di sini doang pit. Dia muncul begitu aja pit. Kan enggak mungkin. Ada yang membuat, ada yang mewarnai, ada yang kemudian ngeprint. Hah? Mi kafe. Subhanallah. Luar biasa ya keterangan. Listihalati suduril fi'lil ikhtiyari min ma'dur. Karena mustahilnya adanya perbuatan yang bersifat pilihan tapi dari yang tidak ada. Gimana dong? Atau ada cuman enggak mampu. Atau ada tapi enggak hidup, atau ada tapi tanpa ilmu, atau ada tapi kemudian tidak memiliki hendak. Yang enggak ada aja bilang sekalian. Dan ini mustahil. Megahnya ciptaan menunjukkan megahnya sang pencipta dan menunjukkan sifat sang pencipta. Di saat yang sama itu mengharuskan penciptanya mesti ada, penciptanya mampu untuk mencipta, dan kemudian dia mau untuk melakukan, dan dia tahu apa yang dia lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian thumma ma fil maf'ulati min takhsisatil mutanawwi'ah dallun ala iradatil fa'ili wa anna fi'lahu laysa bit-tab'i bihaitsu yakunu wahidan ghayra mutakarrir. Kemudian kata beliau, segala hasil dari perbuatan Allah maf'ulat, ma fil maf'ulat, segala dari hasil-hasil perbuatan Allah, minat takhsisatin mutanawiyah, memiliki kekhususan sendiri-sendiri, bermacam-macam, memiliki kekhususan-kekhususan, keistimewaan, karakteristik sendiri-sendiri. Dari semua hasil perbuatan Allah, makhluk ini macam-macam dan punya karakternya sendiri-sendiri. Nah, yang demikian menunjukkan keinginan sang pencipta. Penciptaan langit, Allah maunya kayak gini. Penciptaan bumi, Allah maunya kayak gitu. Menunjukkan keinginan yang membuat. Hasil-hasil perbuatan Allah menunjukkan Allah yang menginginkan itu. Wa anna fi'lahu laysa bitaba'. Hasil-hasil perbuatan Allah yang memiliki kekhususan, keistimewaan, karakteristik yang berbeda-beda itu menunjukkan Allah maunya seperti itu. Dan juga bahwasanya hasil-hasil dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala laisa bittaba', bukan perkara dicerbiakannya dengan spontan. Ada begitu saja, no, Allah yang pengen, spesifik bagaimana Allah pengen. Karena kalau spontan disebutkan di sini bihaitsu yakunu wahidan ghairu mutakarrir, yang namanya at-taba' tabi'i, spontan diterjemahkan atau ada begitu saja, itu sekali dan tak terulang. Perbuatan Allah enggak kayak gitu. Ulun-ulang poin ini. Dan segala yang ada di dia dari hasil-hasil perbuatan Allah, maf'ulat, ciptaan Allah, memiliki keistimewaan, kekhususan, karakteristik yang berbeda-beda. Nah, perbedaan itu, karakteristik itu, sifat itu yang ada pada semua makhluknya, manusia gimana, jin gimana, malaikat gimana, iblis gimana, siang itu seperti apa, malam itu apa, dan lain sebagainya, menunjukkan iradatul fa'il, menunjukkan itulah kehendak yang melakukan Allah. Tapi ingat ya, jangan sampai di poin ini kemudian Anda memahami berarti kita boleh meninggalkan kewajiban, melakukan kemaksiatan karena Allah yang melakukan. Enggak kayak gitu. Betul bahwasanya semua yang kita kehendaki berdasarkan kehendak Allah. Tapi bukan berarti itu menjadi dalih untuk kita ketika kita meninggalkan ketaatan, melakukan kemaksiatan, Allah berkehendak seperti ini. Saya biasa contohkan untuk orang-orang yang seperti ini, seperti Ustaz saya mencontohkan dulu waktu menerangkan poin ini. Ulun biasanya contohkan di pengajian colok matanya kan. Tapi beliau waktu itu lebih ekstrim. Al-Ustadz Al-Fadhil Yusuf Uthman Ba'isa Hafizullah Ta'ala, yang sekarang tentunya lebih fokus pada yani parenting. Kata beliau, ambil satu kotak korek, korek satu kotak, keluarkan isinya semuanya, kemudian nyalakan secara bersamaan, jebret, arahkan ke muka orang tadi yang mengatakan, yang berdalih dengan takdir ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan, nyalakan, nyes. Lihat reaksinya, kata beliau. Kalau dia diam, kemudian matanya terbakar, marah dia, kita katakan, takdir bro, mau bagaimana? Takdir, saya colok mata kamu pakai api. Kalau dia di, masih diam aja, badannya bakar sekalian. Tapi tidak akan begitu kan. Jangankan api kita arahkan, Anda ngomong aja bro, ini saya punya palu nih, saya mau arahkan ke kepala kamu. Spesifik, saya pernah praktekkan ini kepada seseorang yang mengatakan demikian. Pak, saya duduk, beliau agak nunduk, berdiri tapi agak nunduk. Kalau saya pegang palu sekarang, karena orang itu berdalih bahwasanya meninggalkan ketaatan, melakukan kemaksiatan, takdir Allah. Sip. Pak, kalau saya orangnya besar, mungkin saya tinggal ditendang selesai, karena saya dalam posisi duduk. Beliau tidak nunduk, nanya tapi tidak nunduk. Kalau saya sekarang pegang palu, Pak, kemudian saya ngomong, saya mau arahkan ke kepala Bapak, Bapak diam apa gerak, Pak? Apa jawabannya? Ya, saya menghindar lah, Ustaz. Oh, itu saya ngomong. Saya nggak ngomong, saya langsung ayunkan saya ini palu. Dia pasti menghindar kok. Menghindar dia. Nggak mungkin nangkis dong, patah tangan. Menghindar. Kata beliau, ketika menghindar itulah dalil kita. Kamu mau dan kamu mampu untuk menghindari serangan saya. Kok ketika meninggalkan kewajiban, melakukan kemaksiatan, takdir. Itu pilihan kamu. Kamu memang mau untuk meninggalkan kewajiban, kamu mau untuk melakukan kemaksiatan, dan kamu mampu mengeksekusinya. Kita punya pilihan, kita punya kemauan dan kemampuan, dan semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan itu maksudnya, ya, perhatikan. Jadi hasil perbuatan-perbuatan Allah memiliki karakteristik, memiliki sifat, memiliki keistimewaan yang bermacam-macam. Dan itu semua menunjukkan iradatul fa'il, kehendak yang melakukan, maunya kayak gitu. Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat kalian, kalau bisa kita katakan mencetak kalian di dalam rahim-rahim ibu kalian dulu sesuai dengan kehendak Allah. Saya begini, Anda begitu. Saya begini, David begitu. Saya begini, istri saya, anak saya. Semua Anda macam-macam berbeda-beda. Sekembar-kembarnya orang ada aja bedanya dikit. Allah sudah cetak gitu sejak di dalam rahim. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh kata-katanya pakai cetak ya. Yusawwir itu membuat, membentuk. Fa wa anna fi'lahu laysa bittaba, dan menunjukkan bahwa hasil ciptaan Allah dengan semua keistimewaan yang bermacam-macam itu, satu, menunjukkan itulah kehendak yang membuat, dua, bahwasanya perbuatannya itu laysa bittaba, bukan spontan, bukan random, bukan acak. Spesifik, Allah maunya kayak gitu. Nah, berikut kemudian baru masuk kepada contoh-contoh. Wa ma fiha minal masalihi wal hikami wal ghayatil mahmudah dalun ala hikmatihi ta'ala. Dan segala dari hasil-hasil perbuatan Allah yang di dalamnya ada kemaslahatan, kebaikan, ada kebijaksanaan, hikmah, ada tujuan-tujuan yang terpuji, semua itu menunjukkan akan hikmahnya Allah Subhanahu, bijaksananya Allah Subhanahu, karena Allah Al-Hakim, Maha bijaksana. Kita kembali ke contoh ayat aja deh. Berputarnya siang dan malam. Berputarnya siang dan malam. Apa enggak ada kemaslahatan di dalamnya? Hah? Hasil dari perbuatan Allah pada makhluknya siang dan malam berputar. Apa enggak ada kemaslahatan? Ada kemaslahatan di dalamnya. Malam kita buat istirahat, siang kita buat kerja. Malam gelap gulita, santai, tenang, hening, plus juga kemudian untuk orang-orang yang spesifik khusus buat beribadah. Siang buat kerja, terang. Kemaslahatan untuk kita. Jadi hasil dari perbuatan Allah yang di dalamnya ada kemaslahatan, ada kebijaksanaan, ada tujuan-tujuan yang terpuji, menunjukkan maha bijaksananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan kita sedang bahas bagaimana cara kita mengenal Allah. Dalam ciptaannya ketahuan semua, dalam semua perbuatannya ketahuan semua. Untuk yang mentadaburi, untuk yang kemudian menyelami, merenungi. Wa ma fiha minan naf'i wal ihsani wal khairi dalun ala rahmatih. Dan segala sesuatu dari hasil-hasil perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya ada manfaat, di dalamnya ada kebaikan, menunjukkan akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, kita semua tahu kan sebenarnya dalun ala rahmatih, menunjukkan akan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kita tahu di antara penafsiran Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Penyayang, penyayang, pengasih itu untuk semua makhluknya. Literally betul-betul Allah kasih semua rezeki, Allah kasih semuanya ilmu. Dengan ilmu itu mereka bisa mengasih rezeki Allah. Semua Allah kasih. Jinnya, manusianya, binatang, Allah kasih semua. Ar-Rahimah, penyayang, itu hanya kepada orang-orang yang beriman. Makanya di awal tafsir surah Al-Fatihah, di tafsir surah Al-Fatihah, di antara keterangan Syekh As-Sa'di rahimahullah taala berkaitan dengan makna Ar-Rabb, Tuhan yang Maha memelihara. Kata beliau, pemeliharaan Allah itu ada dua. Yang pertama umum, semua makhluknya Allah pelihara. Di antaranya maknanya kata beliau, Allah berikan mereka semua ilmu. Dengan ilmu itu semuanya semua mereka bisa mengais rizki Allah. Ya jinnya, ya binatangnya, manusia, semua Allah kasih ilmunya. Karena Allah memelihara mereka. Tapi ada yang namanya at-tarbiyatul khasa, pemeliharaan khusus, ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Kebaikan dari Allah, manfaat dari Allah. Kata Syekh As-Sa'di, di antaranya adalah Allah giring seseorang selalu kepada kebaikan. Orang itu enggak ngerasa. Karena Allah memelihara dia. Allah giring dia selalu kepada kebaikan. Allah jauhkan dia dari keburukan. Kita sedang berbicara, dan segala sesuatu berkaitan dengan hasil perbuatan Allah yang ada manfaatnya, yang ada kebaikan di dalamnya, menunjukkan akan kasih sayang Allah kepada kita kaum muslimin mukminin. Ya, Anda enggak pernah ngerasa Allah kirim kepada Anda teman yang baik, Allah tempatkan Anda di komunitas yang baik, dapat beli rumah di tempat yang baik, punya teman di masjid baik, Anda enggak ngerasa itu, ya semua kita enggak ngerasa itu, tapi Allah berikan itu semuanya. Kenapa? Ya ini hasil perbuatan Allah, di dalamnya ada manfaat dan kebaikan, menunjukkan akan rahmat Allah kepada kita kaum muslimin mukminin, hingga kita tidak merasa bahwasanya selama ini Allah giring kita kepada kebaikan. Wa ma fiha min al-batsy wal intiqam wal 'uqubah dalun 'ala ghadabih, dan segala yang berkaitan dengan hasil dari perbuatan Allah, dan di dalamnya ada al-batash wal intiqam wal uqubah, azab, balasan, menunjukkan akan marahnya Allah dan murkanya Allah. Kayak sekarang nih, oh seperti sekarang ini, karena merajalelanya kemaksiatan, khususnya zina. Anda kira enggak ada hubungannya? Banjir ini, longsor ini, gempa ini, apalagi Bib? Begitu banyak musibah. Saya pernah baca beberapa hari yang lalu artikel bahwasanya di beberapa bulan terakhir ini, jika di total itu ada 300-an lebih bencana. Ya? Di banyak tempat merasakannya kan sekarang, dan juga dari apa itu BMKG, mereka menyebutkan bahwasanya, ini pekan lalu saya nontonnya tentunya, bahwa sampai akhir Februari tinggal 1-2 hari lagi ekstrim masih. Oh, 3 hari ini panas ya, luar biasa pemirsa ya, nggak ada hujan 3 hari ini, karena kita 3 hari terakhir ini bagi musaf kerasa sekali. Alhamdulillah, karena bisa membagikannya tanpa hujan gitu ya, takutnya kemudian air naik lagi, tapi panasnya luar biasa. AC mati ya pulang. Subhanallah. Bukan mati sih, rusak ya, tapi sudah diperbaiki ya. Al-Mushayyidun al-Kiram, para misalnya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, azab ini, di antaranya musibah bencana ini, termasuk di antaranya COVID ini, Anda kira enggak ada hubungannya? Allah murka, Allah marah. Makanya begitu banyak nasihat para ustaz, para syekh, banyak istighfar. Semua kita banyak istighfar. Semua kita banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu ini karena dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bissawab. Wa ma fiha min al-ikram wa at-taqrib wal inayah dalun ala mahabbatih, dan segala hasil perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang di dalamnya ada pemuliaan pada seorang, kedekatan, seorang kepada Allah, atau perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tertentu khusus, ini menunjukkan akan cinta Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul, orang saleh, para wali. Ya. Perbuatan kepada orang-orang tertentu yang menunjukkan cinta Allah. Nabi dan rasul paling atas. Orang saleh dan aulia di bawahnya. Di mana ketika mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dijawab. Allah cinta kepada mereka. Tentunya bisa diraih. Siapapun di antara kita kalau ingin menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, berimanlah dan bertakwalah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, sifatnya para wali. Orang-orang Allah cintai. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Wallahu a'lam bissawab. Famaf'ulatuhu min adalli syai'in ala sifati wa sidqi ma akhbarat bihi rusuluhu anhu. Maka semua hasil-hasil perbuatan Allah ciptaannya adalah min adalli syai'in ala sifati, di antara dalil yang paling kuat yang menunjukkan akan sifat Allah. Apa? Lihat dari hasil perbuatannya. Dan juga ini di antara dalil benarnya apa yang dikhabarkan oleh para rasulnya, di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Allah berfirman, sanuriyahum ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Dalam surah Fussilat ayat 53, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Perbuatan Allah, hasil-hasil perbuatan Allah, ciptaannya, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Bisa kita lihat tanda-tanda kebesaran Allah dengan mata kepala kita sendiri, dan juga kemudian bisa kita lihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya yang disampaikan Nabi Muhammad dari Allah yang menunjukkan akan kebenaran itu. Wallahu a'lam bishawab. Kenali Allah Subhanahu wa taala dengan dua jalan ini. Lihatlah dalam semua atau dari hasil dari perbuatan Allah ciptaannya, dan yang kedua, renungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengannya kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan pemirsa? Paling mudahnya memahami takdir itu seperti apa ya Ustaz? Siap, bagus nih pertanyaan ini. habis ini kita sudah posting belum, Bit? Takdir, Bit? Sudah ya? Apa judulnya, Bit? Bermaksiat dengan alasan takdir itu, bukan? Untuk akun Bung BUNK _ selanjutnya, kita sudah posting video judulnya itu bermaksiat dengan alasan takdir. Saya terangkan secara singkat tentang prinsip takdir. Walaupun saya akan jelaskan di sini juga secara singkat kembali. Mungkin lebih singkat lagi karena itu 30 menit, nggak mungkin dong. Jadi takdir itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya berdasarkan ilmu Allah dan berdasarkan hikmah dibalik setiap ketentuannya. Ulang, takdir itu adalah semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan tentunya hikmah dibalik setiap ketentuan tersebut. Nah, ada 4 tahapan takdir yang harus kita fahami agar kemudian kita bisa mendapatkan buahnya, faedahnya, hasilnya. Satu, pahami. Yang pertama, tahapan pertama adalah al-ilmu. Ilmu. Apa artinya? Keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya. Yang global, yang detail. Berkaitan dengan perbuatan hambanya, apalagi dengan perbuatan Allah sendiri. Allah Maha mengetahui. Satu dulu, al-ilmu. Dua, al-kitabatu. Penulisan. Apa artinya? Artinya kita meyakini bahwasanya semuanya itu telah dituliskan di Allahul Mahfuz, di lembaran-lembaran yang terjaga. Kata Imam Al-Kathir, layaknya gudang untuk semua keinginan Allah, mustaudak iradatillah, kata beliau. Semua sudah Allah tuliskan, tidak bisa dirubah, ditambah, dikurangi, no, tidak bisa dilihat. Bahkan kepada makhluk yang sangat dekat dengan Allah sekalipun, Nabi Muhammad SAW atau Jibril alaihissalam, no, sudah dituliskan dan tidak bisa diubah. Kata Nabi Muhammad SAW, kataballahu maqadir al-khalaiki qabla ayyakhluqa samawati wal-ard bi khamsina alfa sana. Allah telah menuliskan semua ketentuan untuk semua makhluknya sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun lamanya. Sudah tercatat semua. Rizki kita, amal kita, kehidupan kita, kapan kita mati, surga neraka kita, sudah semua. Wallahu a'lam bissawab. Tiga, al-masyi'atu, kehendak. Apa itu? Artinya kita meyakini bahwasanya segala sesuatu itu berdasarkan kehendak Allah. Contoh ayatnya yang tadi kita sebutkan di bahasan. Ini di antara kehendak Allah semua kita ini. Dan dialah Allah yang telah membentuk kalian di rahim-rahim kala itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tahapan yang keempat, al-khalqu, penciptaan. Apa itu? Artinya kita meyakini bahwasanya semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Zatnya, sifatnya, gerakannya. Huwallazi khalaqakum wa ma taf'alun. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan yang kalian lakukan. Maka poin berikutnya, empat martabah atau tahapan takdir ini, al-ilmu, al-kitabatu, al-masyiatu, al-khalqu, ilmu Allah, penulisan semuanya dalam Lauhul Mahfuz, semua berdasarkan kehendak Allah, semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian kita sebagai manusia tidak memiliki kehendak. Bukan berarti kemudian kita sebagai manusia tidak memiliki kemampuan. No, Allah berikan kita kehendak, Allah berikan kita kemampuan. Faman syaa'a takhadha ila rabbihi ma'aba. Kata Allah di surah An-Naba ayat sekian. Maka barang siapa yang mau, barang siapa yang ingin, dia mengambil jalan kembali kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya keinginan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Kita punya kemampuan. Dengan keinginan kita dan kemampuan kita, kita memilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya. Empat tahapan takdir tadi juga bukan berarti kemudian seseorang boleh beralasan dengan takdir ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan. Ya, karena takdir Allah Subhanahu wa taala itu rahasia yang terkunci. Kita tidak tahu takdir Allah sampai kejadian itu terjadi. Kayak sekarang. Anda tahu Anda sekarang nonton karena sekarang Anda sedang nonton. Saya tahu sekarang saya ngisi pengajian karena sekarang saya sedang ngisi pengajian. Kita tahu ketentuan Allah ketika sudah terjadi. Artinya takdir, ketentuan Allah kepada semua makhluknya itu rahasia terkunci. Enggak ada yang tahu. Lalu bagaimana mungkin seorang bisa beralasan ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan, ini takdir. Loh, Anda kan tadinya enggak tahu bahwasanya maksiat tersebut akan Anda lakukan, ketaatan tersebut akan Anda tinggalkan, hukum asalnya Anda enggak tahu itu, Anda bisa eksekusi atau enggak. Hukum asalnya Anda enggak tahu. Tapi Anda punya kemauan, Anda punya kemampuan, dengan dua-duanya Anda memilih untuk meninggalkan ketaatan, Anda memilih untuk melakukan kemaksiatan, Anda milih. Makanya balasannya tadi dengan dicolok matanya. Kita punya kemauan, kita punya kemampuan. Tapi semuanya berdasarkan kehendak Allah. Maka jangan menggunakan takdir sebagai alasan ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan. Kata Imam Qayyim di salah satu karangannya, boleh beralasan dengan takdir ketika tertimpa musibah, karena kita tidak memiliki kemampuan atasnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita sampaikan. Dan ada pertanyaan dari teman-teman di Zoom? Ini penanya yang nanti akan dihuni oleh tim ya. Pertanyaannya bagus ini. Ustaz, untuk poin 2 ada hadis yang berkenaan doa dapat merubah takdir. Hadis yang sahih. Doa dapat merubah takdir. Bagaimana maksudnya? Begini, al-musyahidun al-kiram, sudah kita sebutkan tadi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sudah tentukan segalanya, global dan detail. Tapi kita tidak tahu ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala tersebutkan, kita tidak tahu. Yang kita tahu, kita ada perintah yang harus kita jalankan, ada larangan yang harus kita tinggalkan. Dengan kemauan dan kemampuan kita, kita pilih itu. Dan juga ada perintah dari Nabi Muhammad SAW, dan juga kemudian ada hadis yang seperti ini untuk berdoa. Maka berdoalah selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan apapun yang kita inginkan. Karena kita tidak tahu apa yang sudah Allah tentukan, tapi kita diperintahkan untuk berdoa, maka berdoalah kebaikan dunia dan juga akhirat, dijauhkan dari keburukan dunia apalagi akhirat. Tapi ingat, waktu Anda berdoa, apa yang Anda panjatkan dalam doa, hasil dari doa sudah Allah tuliskan semua. Dan jangan berkeyakinan bahwa ketika Anda berdoa, Anda memohon tentang sesuatu, Anda memohon dengan sesuatu yang belum dituliskan. No. Jadi waktu, tempat, apa yang Anda pakai, apa yang Anda panjatkan, hasil dari yang Anda panjatkan terkabul atau tidak, sudah Allah tuliskan. Jangan berkeyakinan bahwa ketika Anda berdoa, minta sesuatu, berarti sesuatu tersebut belum dituliskan. No, sudah dituliskan semua. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf. Mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.